bisa. Semoga bertemu dua kebahagiaan. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir.